Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan, قال رحمه الله الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan, ووضع القياس وحمل قدرة الرب, dan mereka meletakkan kias dan membawa kemampuan Rabb subhanahu wa ta'ala, yakni yuridu anna ba'dal qadariyati kuffarun, yaitu yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah bahwasanya sebagian orang-orang Qadariyah kafir, wa ba'dal jahmiyati kuffarun, dan sebagian orang-orang Jahmiyah kafir. Al-Qadariyu ya'ni idza ankara ilma Allahi wa qala la qadara wa innal amra unufun, yang dimaksud dengan orang yang berpemahaman Qadariyah yang dihukumi dengan kekafiran, yaitu apabila ia mengingkari ilmu Allah Ta'ala dan mengatakan bahwasanya tidak ada takdir dan bahwasanya seluruh perkara baru, yaitu Allah Ta'ala tidak menakdirkannya, kama huwa madhhabul qadariyatil ula, sebagaimana hal itu merupakan madhab orang-orang Qadariyah dahulu, alladzina nabaghu fi akhiri ahdis sahabati, alladzina nasha'u fil iraqi yaquluna la qadara wa innal amra unufun, yaitu orang-orang Qadariyah yang muncul di akhir masa sahabah, yang tumbuh di Iraq. Mereka mengatakan tidak ada takdir dan bahwasanya seluruh perkara baru, yaitu Allah Azza wa Jalla tidak menakdirkannya. Fashaddar rihala Yahya bin Ya'mur wa Humayd bin Abdurrahman al-Himyari shaddar rihala lil hajji وَلِيَسْأَلَ مَنْ يَجِدَانِهِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الْبِدْعَةِ الضَّلَالَةِ. Maka Yahya bin Ya'mur dan Humayd bin Abdurrahman Al-Himyari menempuh perjalanan jauh mereka menempuh perjalanan jauh untuk menunaikan ibadah haji dan untuk bertanya kepada yang mereka dapati dari kalangan para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang kebid'ahan kesesatan ini. Fawafaqa Abdullah ibn Umar wa huwa kharijun minal masjidi. Lalu keduanya pun berjumpa dengan Abdullah bin Umar tatkala beliau keluar dari masjid. Fasa'alahu Yahya bin Ya'mur innahu qad nabagha qibalana unasun yataqaffaruna al-ilma. Maka Yahya bin Ya'mur bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sungguh telah muncul di tengah-tengah kami sejumlah orang yang mempelajari ilmu dan mereka mengatakan bahwasanya tidak ada takdir dan sesungguhnya seluruh perkara baru, yaitu Allah Ta'ala tidak menakdirkannya. Faqala Abdullah ibn Umar, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, ablighhum annani minhum bara'un wa annahum minni bura'u. Sampaikan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan bahwasanya mereka berlepas diri dariku. Wallahi la yaqbalullahu minhum syai'an hatta yu'minu bil qadari. Demi Allah, tidaklah Allah Ta'ala menerima sesuatu pun dari mereka sampai mereka beriman dengan takdir. Au law anna ahadahum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadari. Atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan emas semisal gunung Uhud, maka Allah Ta'ala tidak akan menerima emas tersebut darinya sampai ia beriman dengan takdir. Fa'abdullah ibn Umar kaffarahum wa ra'ahum kuffaran. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengkafirkan mereka dan memandang bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Li'anna Allah tabaraka wa ta'ala la yaruddu wa la yuhbitu illa amalal kafirina. Karena sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidaklah menolak dan tidaklah menggugurkan kecuali amalan orang-orang yang kafir. yakni la yuhbitu illa a'malal kafirina, yaitu tidaklah Allah Ta'ala menggugurkan kecuali amalan-amalan orang-orang kafir. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Allah Ta'ala berfirman, ya, artinya dan kami datangi amalan yang telah mereka amalkan lalu kami menjadikannya debu yang berterbangan. Fala yuhbitul a'mala illal kufra, maka Allah Azza wa Jalla tidaklah menggugurkan amalan-amalan melainkan kekafiran. Fabnu Umar yara anna haulai kuffarun. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berpandangan bahwasanya mereka ini, yaitu orang-orang Qadariyah terdahulu yang mengingkari takdir, bahwasanya mereka kafir. Thumma lammashtadda daghtu ahli sunnati alaihim wa dallaluhum wa kaffaruhum li'annahum kafaru bi'ilmillahi wa anna ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun binususil qur'ani was sunnati. Kemudian tatkala semakin menguat tekanan ahlus sunnah kepada mereka, orang-orang Qadariyah terdahulu, dan ahlus sunnah menghukumi mereka dengan sesat dan mengkafirkan mereka karena mereka kafir dengan ilmu Allah dan karena mereka mengingkari bahwasanya apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apapun yang tidak Allah kehendaki pasti tidak terjadi, dan karena mereka kafir dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Wa anna Allaha alimal asya'a qabla an takuna, dan mereka mengingkari bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Wa kataba maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samaa'a wal arda bi 50,000 sanatin wa katabaha fil lawhil mahfuzi. Dan karena mereka mengingkari pula bahwa Allah Ta'ala telah menulis takdir-takdir para makhluk 50,000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, dan telah menulisnya di dalam Al-Lawhul Mahfuz. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Allah Ta'ala berfirman, ya, artinya dan di sisi Allah lah kunci-kunci perkara ghaib. Tidaklah mengetahuinya kecuali Allah semata. Dan Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang ada di daratan maupun lautan. Dan tidaklah jatuh sehelai daun pun melainkan Allah Ta'ala mengetahuinya. Dan tidak ada satu biji pun di dalam kegelapan-kegelapan bumi, tidak pula ada satu pun yang basah maupun yang kering, melainkan tertulis di dalam kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Lauhul Mahfuz. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidaklah ada satu musibah pun menimpa di bumi, tidak pula menimpa diri-diri kalian, melainkan ada di dalam kitab, yaitu Al-Lauhul Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Ta'ala. Fakullu syai'in qad katabahu Allah Tabaraka wa Ta'ala hatta al-waraqatu tasqutu وحتى الحبة في ظلمات الأرض يعلمها الله تبارك وتعالى. Maka segala sesuatu telah Allah Ta'ala catat, bahkan daun yang jatuh dan bahkan biji di dalam kegelapan-kegelapan bumi, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahuinya. Wa ya'lamu ma takhtaliju bihi as-suduru wa madza tatahaddatsu bihi an-nufusu. Dan Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang terbesit di dalam dada-dada dan segala sesuatu yang diucapkan oleh jiwa-jiwa, yaitu yang diucapkan di dalam kalbu. Alimahullahu fil azali wasajjalahu fi kitabihi wa huwal imamul mubinu. Allah Azza wa Jalla mengetahuinya semenjak dahulu dan mencatatnya di dalam kitabnya, yaitu Al-Lauhul Mahfuz. Dan itulah dia Al-Imamul Mubin. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamim mubin. Allah Ta'ala berfirman, ya artinya, dan segala sesuatu Allah Ta'ala catat di dalam imamin mubin, yaitu Al-Lauhul Mahfuz. Inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Kullu syai'in maktubun ma'lumun muqaddarun. Segala sesuatu ditulis, diketahui, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ankara al-qadara kadzdzaba bihadzihi al-ayati. Maka barang siapa mengingkari takdir, berarti ia mendustakan ayat-ayat ini. Wa kaffarahu salafu, dan salaf mengkafirkannya. Ya'ni ankara asbaqiyyata ilmillahi lil asyai qabla huduthiha. Kaffaru hadas sinfa, yaitu orang yang mengingkari bahwa ilmu Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu mendahului segala sesuatu tersebut sebelum kemunculannya. Mereka, yaitu salaf, mengkafirkan golongan ini. Falamma ashtadda daghtu ahli sunnati ala haula'il qadariyyati wa kaffaruhum taraja'u ilal wara'i naw'an ma. Maka tatkala semakin menguat tekanan ahlu sunnah kepada orang-orang qadariyah ini, yaitu orang-orang qadariyah terdahulu yang mengingkari takdir, dan ahlus sunnah mengkafirkan mereka, maka mereka pun berjalan mundur ke belakang. Faqalu, lalu mereka, orang-orang qadariyah tersebut, mengatakan, nahnu nu'minu bi anna allaha alima kulla syai'in wa kataba kulla syai'in lakinnahu ma qaddara af'alal ibadi. Mereka, orang-orang qadariyah, mengatakan, kami mengimani bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu dan menulis segala sesuatu, yaitu di dalam Al-Lawhul Mahfuz. Akan tetapi Allah Ta'ala tidak menakdirkan perbuatan-perbuatan para hamba. Ma qaddaraha wala sya'aha wa in kana ya'lamuha. Allah Ta'ala tidak menakdirkan perbuatan-perbuatan para hamba dan tidak menghendakinya, meskipun Allah Ta'ala mengetahuinya. Fa'tarafu bi'ilmillahi laha lakin ankaru masyiatahu lihadihil asyai au khalqihi laha. Maka mereka, orang-orang qadariyah ini, mengakui ilmu Allah Azza wa Jal terhadap perbuatan-perbuatan para hamba. Akan tetapi mereka mengingkari kehendak Allah Ta'ala terhadap perkara-perkara ini, atau mengingkari penciptaan Allah Ta'ala terhadap perkara-perkara ini, yaitu perbuatan para hamba. Faqalu, mereka mengatakan, innal abda huwalladhi yasha'u, sesungguhnya hamba itulah yang menghendaki perbuatannya. Wa masyiatuhu mustaqillatun ghairu murtabitatin bimasyiatillahi azza wa jalla. Dan kehendak hamba tersebut berdiri sendiri, tidak terikat dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Wa huwa alladhi yaf'alu hadzal fi'la wa la tadakhula li iradatillahi wala khalqihi fi fi'li hadzal 'abdi. Dan hamba itulah yang melakukan perbuatan ini dan tidak ada intervensi kehendak Allah Ta'ala maupun penciptaan Allah Ta'ala dalam perbuatan hamba ini. Ini adalah ucapan orang-orang Qadariyah belakangan. Wa hadza aidan raddun lil Qur'ani liqaulillahi tabaraka wa ta'ala wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan pendapat ini juga merupakan penolakan terhadap Al-Qur'an berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala yang artinya, dan tidaklah kalian menghendaki melainkan dengan kehendak Allah Rabb semesta alam. Wallahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Dan Allah menciptakan segala sesuatu dan dialah Allah Azza wa Jalla yang Maha Esa lagi Maha menundukkan segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Lakin ma kaffarahum ahlus sunnati au mu'azzamuhum ma kaffaruhum. Akan tetapi ahlus sunnah tidak mengkafirkan mereka, orang-orang Qadariyah belakangan ini, atau mayoritas ahlus sunnah tidak mengkafirkan mereka. Li'annahu lam yungkir ilmallahi tabaraka wa ta'ala. Karena orang-orang Qadariyah belakangan ini tidak mengingkari ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. Wa indahu syubhatun fi hadhihi. Dan padanya terdapat syubhat dalam pendapat ini. Ala kulli halin, bagaimanapun juga, wa hiya naw'un minal kufri. Pendapat ini merupakan satu macam dari kekafiran. Walakin ya'ni lam yukaffirhum asatinu a'immatis sunnati. Akan tetapi tokoh-tokoh a'immah sunnah tidak mengkafirkan mereka. Wa'tabaruhum min ahli dhalali, dan menganggap mereka termasuk dari kalangan orang-orang sesat. Kesimpulannya, ikhwani fillah hafidhani wa hafidhakumullah, orang-orang Qadariyah yang menyimpang dalam permasalahan takdir, orang-orang Qadariyah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, orang-orang Qadariyah ekstrim, Ghulatul Qadariyah. Dan ini adalah orang-orang Qadariyah terdahulu. Mazhab mereka adalah mereka mengingkari takdir. Mereka mengingkari ilmu Allah Azza wa Jalla terhadap segala sesuatu sebelum terjadinya. Dan mereka mengingkari bahwa Allah Ta'ala mencatat segala sesuatu di dalam Al-Lauhul Mahfuz sebelum menciptakan segala sesuatu tersebut. Mereka ini, ahlu sunnah mengkafirkan mereka. Mereka kafir. Golongan yang kedua, Qadariyah Ghairul Ghulah, yang tidak ekstrim. mereka menetapkan ilmu Allah terhadap segala sesuatu sebelum terjadinya. Mereka menetapkan bahwa Allah Ta'ala menciptakan, mencatat segala sesuatu di dalam Lauhul Mahfuz sebelum menciptakannya. Namun mereka mengatakan bahwa perbuatan hamba di luar kehendak Allah Ta'ala. Perbuatan hamba diciptakan oleh para hamba sendiri, bukan Allah Ta'ala yang menciptakannya. Qadariyah yang kedua ini, Ahlus Sunnah atau mayoritas Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan mereka, namun menghukumi mereka sebagai orang-orang yang sesat. Wallahu Ta'ala a'lam bisawab. Dan mohon maaf ikhwani fillah, ini baru saja bidang sarana prasarana ma'had meminta ana untuk mengumumkan kepada panjenengan yang memiliki kelonggaran waktu, diminta ta'awunnya untuk melangsir split yang ada di Ma'had Banat ke lokasi pembangunan TA Banat. Monggo yang memiliki kelonggaran waktu, tafadhalu wa barakallahu fikum.